Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita ulangin murojaah pelajaran yang kemarin, karena kemarin katanya enggak sampai ke belakang suaranya. Jadi insyaallah kita murojaah, kita ulangin yang kemarin. Walaupun sebenarnya yang kemarin juga sebagiannya adalah mengulangi pelajaran yang sebelumnya, ya. Labas, enggak apa-apa. Kita ulangin lagi sebagai murojaah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu as-sarafi fil mal. Sampai kita pada bab as-sarafi fil mal. Dengan bab ini dan juga bab-bab yang setelahnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memulai pembahasan tentang al-mal, tentang harta. Bagaimana menyikapi harta? Menjaganya, tidak membuang-buang begitu saja, dan memperlakukan adil kepada harta. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan al-jannah untuk mereka, di antara sifat mereka adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka tengah-tengah dalam menyikapi harta, mu'tadil fi malih. Wa asrafu fil mal, asraf fil mal sebagaimana telah kita pelajari maknanya adalah al-israf fil mal, wat tabdidu fil mal, wa idha'atul mal, dan yang semisalnya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Tidak menggunakan harta pada jalan yang benar. Ini makna al-bab, makna as-sarf fil mal. Adapun muradul muallif, yang diinginkan oleh muallif dari membawakan bab ini adalah at-tahdhiru min dzalik wan nahi anhu. Yang dibawakan oleh muallif dengan membawakan bab ini adalah peringatan dan larangan dari hal tersebut, yaitu al-israf fil mal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'a wa an tunasihu man wallahu Allah amrakum wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa idha'at al-mal. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab as-sarf fil mal. Sudah kita pelajari sebagiannya, yaitu bahwasanya innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, dalam jumlah ini terdapat faedah penetapan dua nama Allah Subhanahu wa taala, atau dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-ridha was-sakhat. Dua sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala dari jumlah ini, yaitu ar-ridha was-sakhat. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi asma was sifat, al-asma was sifat, mereka mengimani sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagaimana apa adanya dengan maknanya yang ma'lum dalam Al-Lughah Al-Arabiyah. Karena dalam bahasa Arab ada maknanya, maka makna itu adalah yang mereka tetapkan. Tidak mereka ta'wil, tidak mereka ta'til, tahrif, ataupun tamthil. Ini akidah Ahlus Sunnah dalam mengimani asma wa sifat. Kemudian dari dua sifat ini, yaitu ar-ridha wa sakhat, ketika mereka mengimani dengan benar, dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka dengan keimanan yang benar tersebut, di sini membawakan hasil ataupun buah al-ubudiyah di balik apa yang mereka imani tersebut, di balik keimanan mereka, yaitu ketika seseorang mengimani sifat Allah ar-ridha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yardha dengan maknanya yang ma'lum, maka hendaknya seseorang mencari, mempelajari apa saja perkara-perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian dikerjakan. Ketika mereka mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaskhab dengan maknanya yang ma'lum, dengan akidah al-sunnah wal-jamaah, maka hendaknya seseorang mencari, mempelajari apa saja perkara-perkara yang dapat mendatangkan sakhatullah agar mereka hindari. Maka ini adalah faedah atau ubudiyah dari mengimani asma wa sifat. Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan, kita pelajari bersama, perkara yang paling mempengaruhi amalan seseorang, yang dapat memperbaiki amalan seseorang adalah mengimani asma wa sifat dengan benar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling tinggi khasyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang berilmu, mengetahui dengan benar nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh as-salaf rahimahumullah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wa li'ibadatihi atlab wa an ma'asiyatihi ab'ad. Orang yang paling mengerti, paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang yang paling memiliki al-khawf dalam kehidupan mereka, khauf terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ibadatihi atlab wa an ma'asiyatihi abad. Dan juga mereka terdorong untuk beribadah dan meninggalkan al-ma'asiyah, dengan sebab mereka mengimani asma wa sifat dengan benar. Maka seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan makna ini dalam hadis tersebut. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan makna tersebut dalam hadis Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yashatu lakum thalathan." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum thalathan." Fakannahu qala, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa antum tabhathuna 'an ridallah fajtahidu fi hadhihi al-a'mal." Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengisyaratkan makna yang barusan kita pelajari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai untuk kalian tiga perkara. Dalam keadaan kalian sedang mencari perkara-perkara yang diridai oleh Allah, maka bersemangatlah dalam mengerjakan tiga perkara tersebut. Wa yashatu lakum thalathan. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يسخط لكم ثلاثا وأنتم تخشون من سخط الله فاحذروا من هذه الأعمال. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membenci tiga perkara dalam keadaan kalian sedang mencari-cari apa saja perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci untuk dihindari, maka bersemangatlah dalam menghindari tiga perkara tersebut. Maka ini makna dari yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimani asma wa sifat. Dan juga di samping itu, dalam waktu yang sama terdapat peringatan dari mentakwil, menyelewengkan makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika ditakwil maka akan menghilangkan makna tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya takwilnya orang-orang yang mentakwil akan menghilangkan ubudiyah tersebut, akan menghilangkan buah atau hasil dari mengimani asma wa sifat sebagaimana contoh-contoh yang lain yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan perkara yang pertama, yaitu yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu perkara at-tauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi asyirik. Sebagaimana maknanya yang sudah jelas dipelajari dalam bab al-aqidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama perkara ini, yaitu perkara at-tauhid, karena di samping dia akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid, di samping peribadahan tersebut dengan sendirinya akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid juga merupakan asas, merupakan fondasi yang mana tanpa pondasi tersebut, tanpa tauhid, maka seseorang tidak akan dapat melakukan amalan, tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak bertauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Ketika mereka tidak bertauhid, ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infak mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa anta ta'tasimu bihablillah jami'a." Perkara kedua yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah wa anta ta'tasimu bihablillah jami'a. Wal i'tisamu huwa at-tamassuk. Al i'tisam at-tamassuk. Bihablillah jami'a. Al i'tisam bihablillah jami'an. Walhablu, alhabl, asal maknanya adalah as-sabab alladhi yutawassalu bihi ila al-bughyah. Asal makna alhabl adalah as-sabab alladhi yutawassalu bihi ila al-bughyah. Sebuah perkara atau sebuah sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada apa yang dia inginkan. Ini disebut alhabl. Aslu makna alhabl dalam bahasa Arab, as-sabab alladhi yutawassalu bihi ila al-bughyah. Kemudian ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hablullah, maka maknanya adalah dinullah. Maka makna al-i'tisam bihablillah jami'an adalah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama, atau dengan secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana dalam hadis tadi, wa anta ta'tasimu bihablillah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tatafarraqu. Maka yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang kedua ini, yaitu an ta'tasimu bihablillah jami'an, adalah agar kita bersatu bersama-sama, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak berselisih, tidak bercerai-berai dalam mengerjakan ad-din. Dan juga diisyaratkan dalam hadis tersebut bahwasanya yang dapat menyatukan umat, yang dapat menyatukan adalah ad-din, agama Islam. Bagaimana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa tersebut dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aflih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Menunjukkan bahwasanya dengan agama mereka akan bersama-sama, akan bersatu. Adapun ketika mereka tidak mengerjakan agama, tidak dengan agama, maka perkara mereka akan atau mereka tidak akan bisa bersama, tidak akan bisa bersatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ad-din, itu adalah perkara yang dapat mencerai-beraikan urusan mereka. Baik, ini adalah perkara yang kedua, yaitu al-i'tisam bihablillah. Adapun yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum." Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. An-nasihah didduha al-ghish wal khadi'ah wal khiyanah. An-nasihah lawannya dalam bahasa Arab adalah al-ghish, al-khadi'ah, al-khiyanah. Lawannya adalah berkhianat, menipu, dan yang semisalnya. Ini lawan dari an-nasihah. Wan-nasihatu an turidal khaira lil mansuh. Wan-nasihatu an turidal khaira lil mansuhi wa an tuhibba al-khaira lahu. Nasihat, an-nasihah dalam bahasa Arab maknanya adalah an turidal khaira lil mansuh wa an tuhibbal khaira lahu. Engkau mengharapkan kebaikan dari al-mansuh, dari orang yang dia nasihati. Engkau menyukai kebaikan ada pada seseorang atau ada pada yang engkau nasihati. Ini makna an-nasihah. Menginginkan dan mencintai, menyukai al-khair pada yang kita nasihati. Maka selain makna tersebut, maka keluar dari kata an-nasihah. Orang yang tidak menginginkan kebaikan kepada saudaranya, maka dia tidak menasihatinya. Orang yang tidak mencintai kebaikan kepada saudaranya, maka dia tidak menasihatinya. Itu tidak disebut dengan an-nasihah. Maka yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jumlah an tunasihu man wallahu Allahu amrakum adalah an taqumu ma'a wulatil amr bimuqtadha an-nasiha. An taqumu ma'a wulatil amri bimuqtadha an-nasiha. Engkau bermuamalah dengan pemerintah kaum muslimin, atau engkau menyikapi pemerintah kaum muslimin dengan makna-makna yang terkandung dalam an-nasihah yang tadi kita pelajari. Maka dia mencintai kebaikan ada pada pemerintah mereka. Mereka menyukai dan mengharapkan kebaikan ada pada pemerintah mereka. Itulah yang disebut dengan an-nusuh li wulatil amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama merupakan nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Ditujukan kepada siapa an-nasiha tersebut ya Rasulullah dengan maknanya tadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Asy-syahid wa li a'immatil muslimin. Syahid dalam yang berkaitan dengan hadis ini adalah kita menasihati atau memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin. Kita mengharapkan kebaikan untuk mereka, mencintai kebaikan ada pada pemerintah mereka. Falaisa minan nasihati, maka tidak termasuk nasihat semua makna-makna yang keluar dari makna tersebut. Maka tidak termasuk nasihat ketika seseorang mendoakan kejelekan kepada pemerintah kaum muslimin. Laisa minan nasiha lahum atau liwulatil amr an yud'a alaihi. Tidak termasuk nasihat kepada pemerintah kaum muslimin ketika mereka mendoakan kejelekan untuk pemerintah mereka. Bal minan nasiha lahu an yud'a lahu bil khair. Bahkan yang termasuk nasihat adalah seseorang mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk pemerintah kaum muslimin. Karena ketika mendoakan kebaikan kepada mereka, ini makna yang terkandung dalam an-nasiha. Ketika seorang menyukai kebaikan ada pada saudaranya, maka dia akan mendoakan kebaikan untuknya, mengharapkan kebaikan untuknya, tidak malah sebaliknya. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf rahimahumullah ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu bid'ah. Idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu bid'ah. Ketika engkau mendapati seseorang mendoakan kejelekan kepada as-sultan, pemerintah kaum muslimin, maka ketahuilah orang tersebut merupakan sahibu bid'ah, dikarenakan dia tidak mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah menyikapi pemerintah kaum muslimin dengan an-nasihah, dengan makna-makna yang terkandung dalam an-nasihah. Wa idza ra'aitahu yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aitahu yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada pemerintah kaum muslimin, maka ketahuilah orang tersebut sahibu sunnah. Kenapa disebut sahibu sunnah? Karena dia sesuai atau mengamalkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu menyikapi pemerintah kaum muslimin dengan makna-makna yang terkandung dalam an-nasiha. Bahkan sebagian salaf rahimahumullah ta'ala mengatakan, disebutkan bahwasanya beliau adalah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, lau kana li da'watun mustajabah laja'altuha lis-sultan. Lau kana li da'watun mustajabah laja'altuha lis-sultan. Apabila aku memiliki satu saja doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menjadikan doa tersebut adalah doa kebaikan untuk as-sultan, untuk pemerintah. Maka tidak termasuk nasihat perkara-perkara yang tadi disebutkan, dan tidak termasuk nasihat juga terhadap pemerintah kaum muslimin ketika seseorang dalam hatinya membenci pemerintahnya. Karena ini semua merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu agar kita bermuamalah, menyikapi pemerintah kaum muslimin bimuktaban nasihah, dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dan juga dengan lisan kita. Ketiga-tiganya tersebut kita gunakan untuk an-nusuh liwulati al-amr. Ketika keluar dari makna an-nasihah, maka dia tidak mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiga perkara tersebut akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan at-tauhid, karena tauhid adalah perkara yang paling penting. Oleh karena itu kita sebutkan kemarin, kita pelajari bersama, bahwasanya kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan at-tauhid ketika menyebutkan perkara-perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan tauhid adalah perkara yang paling penting, kewajiban yang terbesar, sebuah keharusan bagi seorang muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan at-tauhid. Fat-tauhidu la budda minhu. At-tauhid merupakan sebuah keharusan. Kemudian iqamatut tauhid bi amnin wa amanin wa raha'in wa salamatin wa rahatin la budda min al-ijtima'. Iqamatut tauhid bi amnin wa aman wa raha'in wa salamatin wa rahatin la budda min al-ijtima'. Setelah kita mengetahui bahwasanya at-tauhid merupakan kewajiban terbesar, merupakan sebuah keharusan, maka menegakkan tauhid dengan aman, dengan selamat, menegakkan at-tauhid dengan aman dan juga selamat adalah harus adanya al-ijtima', harus adanya al-ijtima' pada kaum muslimin. Harus adanya al-ijtima', persatuan di antara kaum muslimin. Wal-ijtima'u la budda fihi min al-imarah. Wal-ijtima' la budda fihi min al-imarah. Dan ijtima' tidak bisa terwujud, persatuan kaum muslimin tidak bisa terwujud kecuali dengan al-imarah. Kecuali dengan imarah. Dengan pemerintahan, dengan adanya pemerintah. Wal imaratu la budda fiha min sam'in wa ta'atin wa nasiha. Dan juga pemerintah kaum muslimin, pemerintahan di tengah-tengah kaum muslimin bisa berjalan dengan baik harus adanya as-sam'u wa ta'ah wa nasiha dari kaum muslimin kepada pemerintah mereka. Jadi ini semua berurutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara berurutan. Jadi tauhid merupakan sebuah keharusan, menegakkan tauhid dengan aman, harus adanya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin di atas agama yang benar, dan kemudian persatuan tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pemerintah, dan pemerintah tersebut tidak bisa berjalan dengan baik kecuali dengan adanya as-sam' wa ta'ah wa nasihah dari kaum muslimin terhadap pemerintah mereka. Maka dia merupakan keharusan juga an-nusuh li ulatil amr. Dan ketika kita perhatikan terhadap kaum musyrikin yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka di tengah-tengah kaum musyrikin, maka pada mereka ada kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak. Di antaranya yang terbesar adalah perselisihan mereka atau menyelisihinya mereka dari tiga perkara tersebut. Mereka tidak bertauhid, mereka tidak memiliki persatuan dalam agama yang benar, mereka tidak memiliki atau tidak ada dari mereka ketaatan dan juga nasihat terhadap pemerintah mereka. Tapi ini adalah pelajaran yang kita pelajari kemarin sebagai murojaah dan sebagai murojaah. Selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadr sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.